Pengajian Kitab Syamsiah halaman 60. Tawakuf ada musyabahah, musyabahah tawakuf ada dua kaidah. adapun dengan beberapa martabat. Jadi tawakufnya mengisah batal, tapi diumumi peju. Sama palu, sebagaimana barang dikatakan berukuran dua itu genap pertama. Jadi dari segala angka yang digunakan dua adalah genap pertama. Mana kunci dan mana genap pertama? Kemudian dikatakan genap pertama adalah angka yang mukasim di mutasawiyah ini yang dapat dibagikan dengan dua yang sama. Apa makna bagi dua buah yang mutasawi? Makna mutasawi ini dua buah syik al-ladhi yang hana lebih salah satu keduanya dari yang lain. Makna tasawi dua buah syik yang hana lebih. Hana lebihnya hana lebih ini. Yang itu tasawi. Apa makna dua buah syik? Kemudian dikatakan kalau dua buah syik maknanya dua. Dua buah syik ini dua perkara. Dua dengan pokok dan makapu dia. Jadi jumlah isnani kalau kau pada isnani si memuai dia untuk muai kita baca je lah orang. Jadi tuan nyom bahasa ini yang tetap dua dengan dua, cuma dua dengan satu martabat ataupun dua dengan banyak martabat. Dan wajib bahwa dihindarkan daripada istimal lafai yang gharib lagi wahsyiah lagi hana tahir dalalah dengan takias kepada sesame orang dengan. Karena keadaannya ta'rif itu diberukur bagi maksud. Jadi ketika ada ta'rif, kita gunakan satu lafai yang gharib. Jio wahsyiah hana sering pemakaian. Yang makna dari wahsyiahnya pilet. Pilet artinya hana jinak. Makna jinak, jinak pemakaian. Lafai yang sering kita pakai hari-hari. Berarti wahsyiah kapal yang jari pemakaian. Lagi hana tahir dalalah. Didalalah kepada makna hana tahir dengan takias kepada si sami. Turun dengar. Walaupun bagiannya tahir, tapi turun dengar menyanyian lafai wahsyiah. Lafai yang asing jari dengar. Yang hana juga ta'rif. Karena ta'rif yang lagi mumpah widan lelati diberput bagi maksud. Maksud tak mumpung ke dia, tak mahan mumpung ke. Dia pun tanya, maksudnya yang kenal kita kau tu pakai kata-kata sudah murah. Sehingga itu akan dikulur bukan. Okey, bahasa Inggeris ni, orang ni drop buka tu sini, dia jawa. Bahasa Inggeris lagi drop ni nak. Drop dari puji, dari semua tu. Aqulu lakum akhadha ay bayna muhaq tilari tarifi liyukaradangka. Dimasuki ia yang sana bahwa itu ternyata ia akan wajah-wajah cedera tarif. Dino kena buka dan wajah yang sehingga tarifnya menjadi cedera. Kukur buka supaya dihindarkan daripadanya. Jadi yang pada kata curi menyebunuh rusak tarik jadi baik tak juga lagi nya. Dan bermula dianya wajah cedera tarik adakala maknawiyah ataupun lafziyah. Adapun maknawiyah maka sebahagian daripadanya cedera maknawiyah itu mentakrifkan sesuatu dengan barang yang tasawi dianya barang adanya sesuatu pada ma'rifah dan jahalah. Artinya makna tasawi pada ma'rifah dan jahalah adalah ilmu dengan salah satu keduanya itu sabit beserta ilmu dengan yang lain dan jahil dengan salah satu beserta jahil dengan yang lain. Menyertai maklumnya dia tak maklum sih, menyertai jahilnya dia tak jahil sih, dan tentuai makanya hadir kita gunakan dalam tarif. Bagi contoh mentakrifkan gerak dengan malaysa bisukun. Maka tersebut keduanya gerak dan malaysa bisukun itu pada satu martabat daripada ilmi dan jahil. Maka barulah siman yang mengetahui ia nyaman akan salah satu keduanya niscaya mengetahui ia akan yang lain. Dan siman yang menjahil salah satu keduanya menjahil yang lain. Jadi hanya perbedaan tarifnya lagi yang dibaca itu. Wal mu'arif sedangkan mu'arif yang menonton pada ilmi dan jahil. Sedangkan mu'arif wajib bahwa ada ianya mu'arif itu akdam lebih dan dahulu nisbah ma'rifah. Bahkan menang, bahkan berawai datuku mu'arif daripada mu'arraf. Karena sesungguh mengetahui mu'arif menjadi ilat bagi mengetahui mu'arraf, dan bermula ilat didahulukan di atas ma'lum. Jadi ilmu dengan mu'arif jadi ilat, ilmu mu'arraf jadi ma'lum. Maka ilmu dengan ilat, maka wujud ilat lebih awal daripada wujud ma'lum. Ini kata Allah, cedera maknawi. Wabinha, dan sebahagian daripadanya cedera maknawi itu mentakrifkan sesuatu dengan barang yang tawakkuhlah ma'rifahnya sesuatu artinya barang. Adakala dengan satu martabat dan dinamakan akan dur sarik. Rupanya minyak tawakkuh martabat tawakkuhnya bukan dur di dur sarik. A tawakkuh ada B, B tawakkuh ada A, kemudian dur sarik. Adapun dengan beberapa martabat dinamakan dur mu'umar. Dur mu'umar tersembunyi dua jiruh baju jiruh biluik tak ada buat tahun minta kena belah-belah bilik ni dia dah fikir kena jalan dia kena buat tahun. Misal umat di kitab tahirun, berulah contoh ketuanya dur sarih dan dur umat pada kitab tahir itu dia itu selamatkan no anak-anak yang boleh daurai wa amal agalirul lafziyah. Dan adapun bermula sarah yang dibangsakan kepada lafzi, maka hanya saja kita sahurkan akan dia apabila dihiwalah oleh insan akan tarif bagi lainnya. Oh, hiwalah. Paling. Tak makna ni, tak paling, ada kata tarif juga untuk kuduri ke urang. Ha? Kan kuduri sesuatu ke urang, yang hina bikin terjadi salahlah dia. Wadalika bermula demikian dengan bahwa diistimalkan pada ta'rif akan lafaz yang hana zahir dalalah dengan tanisbah kepada demikian liyan. Ini tanisbah pada ulil ke diri lafaz masalah dulunya. Jadi kagunakan sabah lafaz yang hana zahir dalalah ke ulilnya. Ulilnya tengok ta'rif ke ulilnya, hana zahir dalalah bagi ulilnya. Jadi yang masalah bukan diri lafai pun nanti, cuma kurilnya nanti. Karena bakinya yang hana tahir darah. Kotel lagi nya maka lupuklah maksud tari. Sebagai contoh mengisnamakan lafai hari wasia. Sebagai contoh bahwa dikatakan an-naru jawab ini istakas. Sudah istakas. Istakas opa istaksa istaksa. Ini istakas. Kuatan. Ini bu. Jadi kamu mulai ubah ini. Berula aku itu istakas ini le. Di dalam lagu mana? Kalau istakas ya. Aku lu dianya istakas itu asal murakkab. Asal dari kata murakkab ukurnya dong, dan hanya saya dinamakan anasir arba'ah artikan istaksat karenanya itu asal murakkab daripada hayawan dan nabatat dan ma'dan. Jadi makna drawajinya anasir arba'ah asal yang pun ada yang pernah dibahas dalam ayah awal anasir arba'ah. Dia aku yang minta nama. Dia aku yang minta nama. Karena sesuatu ini tersusun daripada dia aku yang minta nama, baik hayawan maupun tumbuh-tumbuhan dan ma'dan yang terdiri daripada dia aku yang minta nama. Menempat dia yang tidak ada kuatmen benar dia. Aku ini banyak batik dari kaki aku ini. Angin, angin langsung. Lupu. Tano, tano, tano. Pak Badan tanya sendiri, nah, iya aku yang ini tano. Jadi iya aku yang ini tano nya, bukan anasir apa. Kau mana ni? Kau lapan. Manumpok. Hah? Anak Manumpok. Anak. Bodoh aja. Tidak berkata dan tidak berkata dalam hari. Ditakas, estekes. Jadi yang makna di adalah asal murakab. Asal murakab ia akui angin tanam. Sehingga apakah hayawan ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun madan jamadat nyana tersusun daripada ia akui angin tanam. Sehingga itu uang leluhinan yang leluhakui beruang yang leluhi yang leluhi tanam tetap leluhangin lau darah tapi di luar daya angin badan nyuruh di tanah yang betah tadi tak daya anak rendah yang benar itu sehingga dalam apa ilmu hikmah huruf abjadnya huruf abjadnya kebanyakan sih lagi iya aku yang indah nanti jadi nah huruf iya nah huruf akui, nah huruf angin, nah huruf danau dan nama huruf ketika tersusun dari beberapa hurufnya hotolu menolu dapat huruf yang akui berarti huruf bagah tuung jadi kau bintin menyolir dia yang nak kuat ada dari penyolir gol kuat yang mesti dari yang ada tetap daya yang nak berutang negeri yang di tanah menyolir nak beri lagi ini dan perasaan terbelah hidup yang dia ni dan terbelah hidup yang berakhir di ini jangan tidak tidak dia ni juga. Yang dia tegak angin, tamah dulu apa huruf itu, huruf tanah tau kan tu. Mumpah dulu ya. Kata dia, sebab saya dengan cara baru, dia nak nikah je ke tamahan. Saya dah ya, tamahan ni tak kena nak tau kan. Tak perlu dia tahu huruf tanah dengan wabah ni. Ilman tua boh tak tua baru tanam tak boh ngan tu kan jawab yang ngan. Tapi sama digantau. Jadi yang perlainya kita berjumpa wasiat bahwa apuli adalah istakasno di atas daripada segala istakasno. Kau yang ada kekuatan mana? Jadi tak pemakaian adakun asal murakab tak maklumnya ke istakas juga. Dah baca aja. Yang naik jadi dah baca naik ini loh. Punya istakas baca ni, punya otokos. Mana tu punya? Dah tahu dari no. Jadi ketika nanya yang kita arif dah mahu mana? Jadi kepegah aku idealis daripada segala asal yang lain, karena dalam ilmu hikmahnya aku yang paling tegak. Sehingga apabila diperdapatkan empat huruf dalam satu martabat, akui huruf yang memfaedahkan akui dalam martabat nemuita, yang iya nemuita, yang angin nemuita, yang tanah belum nemuita. Yang kata nanti gemboi, menyata nanti gemboi, maka yang menang akui. Ini yang mana vokal kita pas. Jadi menyati jitima dalam satu martabat, maka akui yang nemuita. Lihapui baru sok tahu tanau pilih lihapui yang tanau malingan udara malingan baru tanau yang dalam orang badi waduh gak kekrek iya mana yang betul nabi bekas ni'malil al-fadil majaziya dan tercolong lagi tak isti'mal lafai majazi lagi isti'mal lafai majazi yang menanti yang tamah diu karena sesungguh yang galib itu mubadarah ma'ani hakikiyah kepada faham kebiasaan menang dia dengan sabah lafaz ni makna hakiki dia jamu itu baru mengaitkannya kepada makna majazi. Berarti lafai pemakaian kepada makna majazi yang gharib. Wakat nyamalil al-fadhil mustarakah, dan lagi tak istimal lafai mustarak. Maka sesungguh istirak itu dipercedera ya dengan paham makna yang maksud. Naam, dikemenang jikalau ada bagi disame itu ilme dengan lafai yang wahsiah. Disame ulumukum lafai-lafai wahsiah. Atau adalah di sana itu karena ni tunjuk dia kemurid dia harus istiamalnya wasiah padanya tadi. Jadi tapi lu bumerik tu tahu rata baik dalam baik dalam kitab kata hari lagi ni antara saya baca ni begitu puy kok maksud tanya oh edar. Jadi benar karena hanya lagi ni dulu. Tapi kalau kitab tu di draw dengan tung, yang memang urung yang mengerti lapai-lapai wasiah harus nah, buat pakai mana. Sebab yang pernah bahasa maksud kapung bumbung baru bumbung baik kapung bumbung yang mana memang kan. Al-Maqalah itu sebenarnya itu Fil-Qadaya wa Ahkamha. Bermula makalah yang kedua pada Qadiyah dan hukumnya Qadiyah. Baru habis makalah pertama. Ini termasuk pada makalah yang kedua pembahasan ini tentang Qadaya dan Ahkam Qadaya. Dan sampai padanya makalah itu satu mukadimah dan tiga pasal. Adapun mukadimah maka sampai pada mentakrifkan Qadiyah dan aksamnya Qadiyah yang Qawaliyah. Jadi yang pertama ditakrif dalam pembahasan dalam mukadimah ditakrif Qadiyah. Yang kedua, pembahagian Qadiyah yang Awaliyah. Berarti Qadiyah nak pada dua bagian. Nah, pembahagian Awaliyah, nah yang Sanawiyah, nah yang Aliyah. Sanawiyah, tak Aliyah. Al-Qadiyah itu qaulun yasihu ayuqala liqa'ilihi innahu shadiqun fi aw kadhibun. Bermula Qadiyah itu perkataan yang sah bahwa dikatakan bagi qailnya perkataan sesungguhnya qail itu benar padanya atau boleh. Sebab benar dan bolehnya dibuat orang boleh dibuat habar. Ya kurang juga. Jadi makna qadiyah kon habanya di mana orang yang boleh kata ini apa ini kembali balik. Benar dia ada pulang. Kadang bukan tulis kadang bukan sebut kalam bukan terakhir ini. Menyohide makna yang dikun qadiyah haba yang ihtimal betul dan tuli menyohino haba yang keurung kun habanya dia tak kun urung betul dia tak kun urung tuli urung kun habanya dia urung ketika ucap apa haba hingga kerjanya dia tak kun urung tuli dia tak kun urung betul maka haba yang dikunnya qadiyah akibat pun mungkin kun betul non tulis ke apa apa non tulis ulur tulis, mungkin mana yang tulis ulur mana dah apa tulis. Jadi ulur ni sahaja si buat ni sirku si buat ulur kan si buat kalam. Bang yang sirku si buat kalam yang tadi ke kalam yang sirku kalam yang betul sahaja, nanti sahaja ulur dia sah ulur tulis ulur betul gara-gara ucap kamu apa kan apanya. Yang betul-betul penting naik barat beda-beda wahiyah hamdiyatul ini kali tarik ini pembahagian dan bermula dianya qadiyah itu bukun hamdiyah inin halat ditarfaiha ila mubadaini jika inhilal inhalat yang kuat dupla dengan dua buah tarafnya kepada dua buah mufrad. Jadi dua boh juduk qadiyah menyatakoh dua ini menjadi mufrad. Yang ini yang menyebutkan hamdiyah. Maksudnya Zaidun Paimon yang sama qadiyah. Kata takoh dua ini Zaidun dan Paimon, Zaidun dia ke mufrad, Paimon dia ke mufrad. Berarti qadiyah yang benar juga qadiyah hamdiyah. Jadi kita kata Zaidun Paimon, Zaidun Laisa bin Ali. Dan bukun syafiyah jika hana kekloh kepada mubrak. Oleh kakoh dua ini hanya mubrak. Jadi tabo qadiyah yang wadahnya takoh dua, juzuk pertama dan juzuk kedua, juzuk pertamanya kontrak macam mereka. Ini berarti qadiyah dari itu juzuk syar'iyah. Ada ilmu, dari tadi. Aku belum kun lama para min mabahisil qawli syarih. Manakala selesai buku daripada pembahasan qawli syarih, dimasuki pada penyata pembahasan hujjah. Dan manakala tawakuh ma'rifahnya hujjah atuh ma'rifah qadaya wa ahkamiha, niscaya kewadah akan makalah yang kedua untuk penyata demikian qadaya wa ahkamiha. Dan tertib akannya pembahasan atuh sabuh mukadimah dan lego pasal. Adapun mukadimah maka sampai pada ta'rif qadaya wa ahkamiha wa aqsamihal awaliyah. Ta'rif qadaya dan pembahagian yang awaliyah. Kemana pembahagian awaliyah? Pembahagian yang hasil dengan sekira-kira pengismah awaliyah. Pembahagian awal. Jadi geukeun aqsam awaliyah, aqsam yang hasil dengan sekira-kira kismah awaliyah. Karena sesungguh qadiyah terbagi ia awalan pada kali pertama kepada hamliyah dan syartiyah. Kemudian hamliyah terbagi kepada daruriyah dan la daruriyah menamifil. Dan syartiyah terbagi kepada luzumiyah dan ittifaqiyah. Yang pembagian syartiyah dan pembagian hamliyah. Maka bermula pembahagian hamliyah dan pembahagian syartiyah. Dianya itu juga pembahagian bagi qadiyah. Tetapi sesungguhnya pembahagian tidak ia dengan aqsam awaliyah baginya qadiyah, tetapi aqsam saniyah, bukan tanawiyah. Aqsam saniyah artinya hanya senyap terbagi qadiyah kepadanya sanian pada kali kedua dengan perantaraan sesungguh hamliyah dan syartiyah itu dua poh terbagi keduanya kepadanya pembahagian yang kedua. Jadi benar awaliyah dan sanawiyah, saniyah. Punya pembahagian awaliyah langsung qadiyah terbagi kepada hamliyah dan syartiyah. Itu pembahagian awaliyah. Kemudian ke hamliyah terbagi dua. Na daruriyah dan na la daruriyah. Berarti daruriyah dan la daruriyah pembahagian bagi hamliyah. Sedangkan hamliyah pembahagian bagi qadiyah. Berarti daruriyah dan la daruriyah jadi pembahagian cip bagi qadiyah. Tapi bukan pembahagian saniyah. Kali kedua, betul? Karena pembahagian daripada pembahagian. Punya pembahagian langsung, awaliyah. Punya pembahagian dari pembahagian, juga saniyah. Walaupun maka bermula maksud daripada wadah mukadimah dipegat mukadimah adalah untuk menyebut aqsam awaliyah tadi. Jadi dalam mukadimahnya yang dibahas aqsam awaliyah. Yang lain aqsam saniyah yang dalam pasal tadi. Maka bermula maksud daripada wadah mukadimah itu menyebut aqsam awaliyah. Artinya aqsam qadiyah dengan zat kon aqsam daripada aqsam qadiyah. Kon pembahagian-pembahagian. Yang pembahagian-pembahagian itu pembahagian hamliyah, pembahagian syartiyah. Yang hendak dibahas di dalam mukadimah. Wal qadiyah itu, maka bermula qadiyah itu qaulun dikri habar yang sah bahwa dikatakan bagi qailnya habar sesungguhnya qail itu benar padanya atau tidak. Maka bermula qaulu bahwa dan dianya qaulu itu lafaz murakkab pada qadiyah marfudah ataupun mufhum akli yang murakkab pada qadiyah maqula itu jenis yang sumul ia akan aqwal tamah dan aqwal nafisa. Sedangkan kendengku yasihu ayuqala liqa'ihi innahu sadikun fi au kadibun itu pasal yang dikutubi ia akan aqwal nafisa dan insya'at mamandu daripada amar dan nahi dan isham dan selainnya. Jadi makna qadiyah qaulun yang qaulunnya jenis qaulunnya sebagai jenis dalam tarikh qadiyah. Karena berdasarkan qaulun terbenar kepada qaulun murakkab, terbenar kepada qaulun yang hanya murakkab, yaitu yang nakis. Makanya gini. Tapi wadaikun ya sihu ayuqala liqa'ihi nausadikun fi auqatibun, yang sebagai pasal untuk kutubir qaulun yang nakis, untuk kutubir insya insya amar nahi isibham. Kalau bidirunya dikamung dalam insya, keluar dengan takum ya sebu al-falanya. Nah, kemudian qaulun, qaulunnya makna qaulun adalah lafai yang murakkab menyo pada qadiyah maqulah, dan mufhum aqli yang murakkab menyo pada qadiyah maqulah. Tidaknya kadang-kadang terhasar qadiyah pada malfudah mandal budakku nilai kama daidun yang kena qadiyah ini hana takun hana qadiyah, padahal ada hana takun subuddam baktidik yang na dalam kulai ritanya ini juga qadiyah si. Jadi menyepadiah yang tak ucap dengan lidah juga padiah malfudah Zaidun Qa'imun menyuhanatakun, tetapi ulai katanya mentasawurkan Zaidun kemudian mentasawurkan Qa'imun dan tahukum bahawa subuh Qa'imun kepada sidik yang padiah si juga laulai juga cengkun apa laulai dadah. Di ulai katanya di izan yakin bahawa didik dimusibat dengan daun yang dekun qadiyah makulah. Jadi qaulun yang dimaksud dalam ta'arif qadiyah boleh dalam madua benda ada yang makulah kerana dekun qadiyah padahalnya qadiyah si. Maka berumum makna qaulun pun makna qaulun makna ji lafai murakkab yang menyuk ke qadiyah makulah. Dan makna qaulun adalah mufhum aqli yang murakkab punya pada qadiyah maqulah yang menandakan. Sehingga nama qadiyah terbenar kepada maqulah dan terbenar kepada maqulah. Wahiyati mahamliyatun au syartiyatun, dan dianya qadiyah adakala hamliyah ataupun syartiyah. Wahia kima amia usatia, kan lagi-lagi ina tadi anaha ina. Makon itu bagi qadia kepada amia dan satia, karena sesungguhnya qadia adakala bahwa teplau ia dengan dua buah parahnya kepada dua buah murad atau hana teplau. Jadi apabila tak bisa juzuk pertama parah. Parah qadiyah kan adakala mudhu' mahmul, adakala mupaddam tadi kebagian itu. Jadi dua buah parah qadiyah bila tak pisah dua di banduannya ke mufrad, maka qadiyahnya ke hamliyah. Tapi apabila ada capluh dua di hanajib ke mufrad, maka qadiyahnya menggunakan syartiyah. Watarfa qadiyati, dan bermula dua buah parah qadiyah itu mahkum alih dan mahkum bih. Jadi baikkan mubuk mamun mahkum alih dengan mahkum bih. Dan bermakna bermula makna inhilalnya qadiyah makna kepluh. Makna kepluh bahawa dibuangkan adat yang menunjuki atau irtibat salah satu keduanya dengan yang lain. Maka apabila kita buang daripada qadiyah akan barang yang menunjuki ianya barang atau tertibat hukmi, maka jika adalah dua buah parahnya itu mufrad, maka dianya itu hamliyah. Jadi mana? Jadi makna ihlal diubloh irtibat, ikatan. Rabit, kenal rabitah ini? Rabitah. Jadi Zaidun tabo kalimat, Qaimun tabo kalimat. Kemudian na rabitah, ikatan antara Zaidun dan Qaimun. Yang rabitahnya nanti digunakan nisbah. Nisbah yaitu ikatan subuk daun kepada didik. Jadi pada Zaidun Qaimun, na Zaidun, na Qaimun, dan na nisbah. Makna inhilal yaitu pinah nisbah, baik nali ikatan. Zaidun baik lina ikatan dengan Qaimun, sehingga Zaidun tok, Qaimun tok. Ketika tak pisah, maka dikembali kepada dua pemuprat. Zaidun tak pemuprat, Qaimun tak pemuprat. Maka kaliah yang lagenya yang wadilu taplah dua hijir kemurat hubungan kaliah hamliah. Maka dianya itu hamliah ima mujabah. Adakala hamliahnya hamliah mujabah, jika dihukumkan padanya kaliah dengan sesungguh salah satu keduanya itulah yang lain. Dihukumkan bahwa mubtada itulah khabar, bahwa salah satu adalah yang lain. Hua adalah hua. Putra yang kecil ini bahasa baru lah. Hua-hua. Hua-hua non-hua. Apa hua-hua? Hua adalah hua. Anda mahu dengar hua? Dua-hua. Pi. Dua-dua-hua. Hah? Pakai zu. Zu. Dua-dua-hua. Hua-zu. Zuhua, ah zuhua, nanku, kau yang huwa-huwa berat. Aman mau tuah, hah? Aman mau tuah, berat? Aman, aman mau tuah. Muatah, aman muatah. Menyuhua adalah huwa dan aman muatah. Menyuhua zuhua, aman istiqa. Aman istiqa, betul. Tak turang tapi ada punya ni. Iya ni. Mana pun mana ni nak. Tak turang kan ni sampingan. Kerang kerang lam. Kerang lam pikir kerang ni. Turang ni aman muatah dan aman suka. Aman muatah adalah hua adalah hua. Aman suka hua zuhua. Jadi qadiyah hamliyah dengan wazu salah satu keduanya huwa lapar, tapi huwa huwa nama litika andi gue yang andi kai ya. Amliyahnya kekun mujabah, yaitu dihukumkan padanya bahwa salah satu keduanya itulah yang lain. Kekunnya Zaidun huwa alimah. Jadi tidak, jadi tidak boleh. Jadi kan tidak lain rumalim lain. Tidak yang punya rumalim. Rumalim yang punya tidak. Dan huwa huwa. Dan adakala salibah, jika dihukumkan padanya qadiyah dengan wasu salah satu keduanya itu bukan dianya itu yang lain. Jadi tanya Zaidun laisa huwa alim. Titik kan alim. Ya mana? Titik alim. Jadi titik yang alim. Wa inna idza alamna lam tahwa, maka sesungguhnya tanya apabila kita tanya buang akan lapai huwa yang ditunjuk oleh huwanya ada nisbah ijabiyah. Di huwanya rabitah itu ini. Apabila tak buang rabitah yang ditunjuk ada nisbah ijabiyah daripada qadiyah pertama, dan tak buang laisa yang laisanya adalah dar ada nisbah salabiyah daripada qadiyah yang kedua, ini saya kekallah Zaidun dan Alimun, dan bermula keduanya itu mufrad kedua. Jadi Zaidun huwa Alim, huwa ditunjuk kepada huwanya adalah rabitah. yang ditunjuk kepada nisbah antara dua ayat. Ketika kita buang buah, ingat dah dengan sabah, kain dengan sabah, dua-duanya mufrad. Menajib Zaidun laisa huwa alimun. Tak buang laisa huwa dan laisa huwa dan tak buang laisa huwa. Yang laisa huwanya dar itu nisbah salabiah daripada kata yang kedua. Yang tinggal Zaidun Parimon cip dan berulang keduanya Zaidun dan Parimon itu mufrad keduanya. Berarti maka Zaidun Parimon dan Zaidun laisa bibaik itu babiyah amliyah. Yang pertama mujabah karena ibunya kepada huwa adalah huwa. Yang kedua salibah karena ibunya huwa laisa huwa. Wa ilam yakun tarfaham pada ini. Dan jika tidak adalah dua buah tarafnya itu mufrad bandua, kun bandua mufrad. Dan jika adalah dua buah tarafnya itu dua buah mufrad, maka dianya itu kebunan syartiyah. Contoh dari kenyataannya, ingka nanti syamsu talatan panaharu mawjudun. Ya, ingka nanti syamsu talatan taraf pertama, anaharu mawjudun taraf kedua. Dan imma ayakuna hadzal adadu zaujan aw fardan. Fainahu maka sunnah pekerjaan. Apabila kita yang buang akan adat itisal. Adat itisal dianya itu kalimat in. Ba in dan fa. Nah, di in kananya in nabo fa nabo. In ba juzuk pertama, fa ida mombah jawur nyen adat itisal. Ini saya kekalah asyamsu qalyatun annaharu mawjudun wa wujudu dan berulang keduanya itu tidaklah keduanya dengan mufrad. Jadi lebih takoh hubungan antara juzuk pertama dan juzuk kedua yang tinggal bukan kalimat mufrad. Menajid apabila bilanya buang akan adat ingat dianya itu imma dan au. Nisya kekalah hazal adadu zaujun dan hazal adadu fardun. Dan bermula keduanya pula tidak dengan dua buah mufrad. Jadi menyokon mufrad wajah taploh ikatan wajib maka bagiannya kebunan ceria. Baik kota. Maka dikatakan bermula kendekannya al hayawan munatiku yang takilu binakli kadamahi. Di sini ada beberapa contoh lain. Contoh qadiyah yang wadaluh takoh dua golong jid ke mufrad. Apakah yang syartiyah? Takut. Bermula hayawan nate itu berpindah ianya hayawan nate dengan sebab berpindah dua koh adamnya hayawan nate. Hayawan nate manusia. Ji berpindah dengan berpindah kaki. Ini cara pindahnya banyak dapur tangkap. Jadi berdua kaliyah menatakan al-hayawan menatiku bermula hayawan nate itu berpindah ia dengan berpindah dua kakinya dengan berpindah padamnya. Yang pada takoh dua tajuk hayawan nate juga yang tak itu binatli kadamahi tidak yang punya murad. Ke menyekon berarti punya kaliyah syartiyah. Kunci, nah ini lebat tadi. Buno makna syartiyah taboh qadiyah yang bila tapinah rabitah maka yang tersisa bukan mufrad, nya dengan syartiyah. Pada contoh al hayawan nate yang takilu binatli kadamaihi nya wate takoh dua hancur ke mufrad tapinya ke qadiyah syartiyah. Berarti yang didamong dalam mu'arif tetapi hanai damong dalam mu'arraf sama dengan ta'rif hanai jame ini laginya hanai mani damong sam dalam namanya. Dan kedudukannya Zaidun alimun nakiruhu Zaidun laisa bi alim menatakan bermula Zaidun qaimun itu bermula nakirnya itu Zaidun laisa bi alim. Yang dia takoh dua Zaidun alimun to menakiduhu Zaidun laisa bi alim. Hana jitu mufraci mentok tetap murakab tapi kalian bukan syartiyah. Kedua Dan kun ditanyo asyamsu tali'atun yalzamuha annaharu mawjudun. Bermula asyamsu tali'ah itu melazimi akannya oleh annaharu mawjudun. Nyan banlehonya tadiyah hamliyah. Beserta sesungguh segala tarafnya tidak ya dengan murah. Maka diruntuhkan, maka pantakala, maka runtuhlah dua kota arin berikut, Misbah, Mutarif dan Muhadis. Jadi ta'rif yang kali ini ikut yaitu ta'rif hamliyah dengan ta'rif syar'iyah diruntuhkan dengan Mutarif dan Muhadis. Artinya sebahagian ta'rif hana Mutarif, sebahagian hana Muhadis. Hana jamik mana? Ta'rif hamliyah hana jamik. Karena mengambil ta'rif hamliyah apabila tarafi murad. Sedangkan contoh yang dapatkah kiaknya tarafi bukan murad, tapi ini padahal hamliyah. Berarti ta'rif hamliyah hana jamik. Karena matelna tidak mana keluar hana biblio. Ta'rif syartiyah hana mana? Tidak mau usaham dalam. Wadah ke ta'rif syartiyah kadiyah kiaknya hidup dalam ta'rif syartiyah. Padahal ini bukan syartiyah, maka hidup usaham. Dan lupa mana? Pada tarikh hamliyah, mana-mana berhidup, tak jual lingsam luar. Paksa tidak. Mana kan tak jual lingsam, main luar di dalam. Jadi, tarikh diruntuhkan dengan alasan tardan wa aksan. Artinya, berjalan mutarik dan memakis. Yang punya lagi yang ikhiri, pada pulu, maka kamu kun. Bermula murid dengan mufrad, guna juzuk. Kunan juzuk qadiyah hamliyah adalah mufrad. Makna mufrad adakala mufrad bil fi'li atau mufrad bil quwa. Nah, kan mulai lagu ni mah. Nanti. Ini aku benda tu. Ini enggak ada debat ya tentang rubah kayu halat tali. Dan halat tali elo. Bayangkan mufrad ada dua macam, nama mufrad bil fi'li dan mufrad bil quwa. Ini contoh dalam pengaruh yang mufrad bil quwa. Dan terikut mufrad bil fi'li yang mufrad bil quwa. Berarti termasuk dalam qadiyah yang wadi alif kaplok menjadi mufrad, tapi mufrad bil quwa. Alhamdulillah. Jadi murid dengan mufrad adakala mufrad bil fi'li atau mufrad bil quwa. Wahwa dan bermula dia mufrad bil quwa itu alazi yang mungkin bahwa diibaratkan daripadanya dengan lafai mufrad. Inal yang tak perlu kan mufrad, tapi misalnya tak ganto, tak perlu mufrad itip. Jadi menyajir ganto dengan mufrad, nyindukun walau kan mufrad, tapi bukun mufrad semua. Wal akraf fil qadaya al-madhkura dan bermula segala taraf pada qadiyah yang telah disebutkan. Walaupun tidak ada yaitu mufrad bil fi'li, tetapi sesungguhnya itu mungkin bahwa diibaratkan daripadanya dengan lafaz yang mufrad. Jadi leboh contoh dia tu mandum dia gantau dengan lafaz yang mufrad. Wa qaluha ay qala sekurang-kurangnya bahwa dikatakan haza zaka. Jadi contoh pertama haiwan nate. Haiwan nate yang tak kilu binakli kada maini. Bermula hada adalah daka. Ataupun hua-hua ataupun mudum adalah mamun. Ini contoh mufrad menggantikan adanya. Sebab walaupun panjang patah kelu, menentukan nyo adalah ye. Bak beda dengan syartiyah. Syartiyah menyona nyona je, tapi nyok kan je. Menyona menyona di tibit mata uro, maka na uro. Mat uro bukan mata uro. Jadi haikin huwa adalah zaka, ataupun huwa adalah huwa, ataupun mozu adalah mamun. Haikin punya pada syartiyah. Karena punya pada syartiyah antara mukaddam dan tali lain-lain terus nyo kanji jin konyo tapi menyo nanyo nanji adapun menyo nanyo hanjin nanji nyo menji berbeda. Sedangkan pada hamliyah kena pegang nyo adalah ji, naik hua adalah hua, nyo adalah ji. Maksudnya menyatakan dia bahawa naik hua adalah hua walaupun pemakaian al-fahirno banyak-banyak dalam bentuk jumlah kan juga. Jadi juzuk pertama kan juga dalam bentuk jumlah, juzuk kedua dalam bentuk jumlah, tapi yang kena pegang ini adalah ini, adapun ini adalah begini. Ayat tadi juga begini ke ini. Ini, ini insan adalah begini, guna-guna lagi. Kan menyonai ini maka naik itu, yang beda lagi. Maka ini menyonai kesimpulan dalam qadhiyah hamliyah yang boleh huwa adalah zakah ataupun huwa-huwa ataupun mawmu adalah mawmu. Makanya mubah itu sebenarnya. Walaupun lapa yang tak pakai adalah lapa murakab. Hayawan natek yang tak pakai murakab, walaupun murakab positif, tapi murakab. Yang tak itu pinakili kadamai ini murakab. Tetapi kena pegang tinyo muno tinye mude. Kon menyonanyo maka naji nyo mandi berai. Jadi yang kesimpulan lagi nya, makanya walaupun dalam bentuk jih kon mukrat, tapi jih mukrat bil kuah. Karena jih tak gantau dengan mukrat dalam segi mukobi. Dengan sebalik syartiyah, maka sesungguhnya syartiyah tidak mungkin bahwa diibaratkan daripada lafaznya dengan daripada tarafnya dengan lafaz mufrad. Maka tidak dikatakan padanya syartiyah bermula ini qadhiyah adalah itu qadhiyah. Bermula ingkana bermula qadhiyah adalah matahari itu yang terbit, itulah anaharu mawjudun. Bermula menyenapeng, menyenapeng maka nabrul. Berarti napeng ini yang nabrul kenaiti. Kaitan baik jelah napeng kalau nabrul. Lain-lain. Jadi menyonanya dia tak pun nanti. Jadinya syartiyah baginya. Balu-balu tetapi dikatakan. Menyebab syartiyah. Jika tak kok ini kadiyah, maka tak koklah demikian kadiyah. Nyona kadiyahnya, maka na kadiyah je. Kon kadiyahnya adalah kadiyah je. Menyonanya maka nadi. Tok, menyodijubit mata uro, maka siang pun wujud. Jadi menyonai jubit mata uro, maka wujudlah siang. Kon jubit mata uro, idulah wujud siang. Al-adadu ima zaujun wa ima fardun. Bilangan menyebabkan kaji, puan nadi. Bilangan menyokal genap, berarti kon kaji dengannya. Menyokal kaji, kon genap. Jadi dia minum kepada muanadah. Menyonanyo hanjir naje, menyonaje hanjir nanyo. Konyo adalah je. Jadi beda adalah lahir. Tetapi minum hamliyah lahirnya. Nyo adalah je. Minum syartiyah, menyonanyo naje. Nyo konje. Gimana? Memang beda. Jadi yang kebakar nyo adalah je. Yang dengan mufrad yang menggantikan murakab pada juzuk hamliyah. Nyo adalah ji. Pokoknya nyo adalah ji. Mana bak nyo nyo bukan rakun. Ada rakun baru berubah. Pokoknya nyo adalah ji. Wa iman antara dan adakala bahwa tahko ini kadiyah. Tetapi dikatakan jika tahko ini kadiyah, tahko lah demikian kadiyah. Dan adakala bahwa tahko ini kadiyah atau tahko demikian kadiyah. Ini pak, pak, pak Gina Mio tahko adakala tahko nyo adakala tahko ji. Mio nanyo hanaji tapi mio nanyi hananyo. Wahia laisa bi al-fadhil mufradah. Dan dianya itu tidak ia dengan apa yang mufrad. In tahak kakat hadihi tahak tahak tilka. Ini bukan mufrad. Ini mio kadiyah syartiyah hanapat juga ke mufrad. Tapi mio kadiyah hamliyah hanapat juga ke mufrad. Jadi eh napat pegot kaji walaupun kejadian ikon murad. Naam bagiyah hauna syai'un. Bi timunan yang kali guna jawaban dia nyo mentengna gegal di dino sesuatu yang lain. Mentengna yang ada deh. Badak tak kawereh yang naik hana jelah dong. Putra yang naik jelah dong. Dianya itu sesungguh syartiyah sebagaimana warang yang telah ditafsirkan akan dia itu qadiyah. Apabila ditanya flow akannya qadiyah, tidak adalah dua utaranya itu murah. Ini yang kena wala khafa dan hana jenis tutum pada imkan bahwa diibaratkan daripada tarafnya sesudah blok dengan mukraji. Nah, kalau rupanya dengan berdebat ini ada qadiyah syartiyah pun menyertai blok wujud ke mukraji tinggi. Wa qaluhu sekurang-kurangnya bahwa dikatakan anu haza malzum bagi zaka dan zaka mu'anid bagi zaka. Yang berat malzum ini ingkana di syamsu tali ada tubir madawro ini malzum bagi pulang bagi bunahat ini genap mu'anid bagi gaji dan ini berlawanan bagi itu ini melalimi bagi itu sama dengan kenyang ini itu cik tak kena lah. Kalau lagi kejadian pada amliyah lah sama dengan qadiyah syartiyah pun itim taplok taplok keumuran. Kalau kena murah, maka kalau adalah murid dengan murah itu adakalah mufrad bil mili atau mufrad bil kuah niscaya ditamu syartiyah di bawah amliyah. Aina mana mufrad ba amliyah mufrad bil mili biji mufrad bil kuah biji. Wadai dia mufrad bil kuah cacat dia dia mufrad bil kuah. Namanya syartiyah mana amliyah begitu. Kalau belum. Bagi banjir main betul. Fa'aula maka yang aula bahwa dibuangkan akan kait ihilal daripada takrif. Baik ihilal, baik wajah kapleo. Sebabnya wajah kapleo yang berlaku dia terbuat syatiah dia terbuat mukrah milik kapleo. Jadi baik itu wajah kapleo. Dibanjir takun, baik balu dan dikatakan bermula mahkum Ali dan mahkum B pada qadiyah. Jika ada keduanya itu mufrad dinamakan hamliyah dan jika tidak maka dinamakan syartiyah. Menang takun baik wadah kaplau. Punya wadah kaplau ada syartiyah wadah kaplau kita menjadi ke mufrad. Saya hadah mansu berilaka. Ini dah terlalu bentuk guna itu. Baik mana? Qadiyah bila juzuk di mufrad. Yang ini anda buka di mufrad jibil bili jibil kuah. Dukunan hamliyah punya juzuk di jumlah bukan murad maka bukan dengan syatiyah. Jadi baik tidak ada bentuk lagi lain. Jadi baiknya ihilal. Wahada wal mutabek dan ini itulah yang sesuai bagi barang yang disebut akannya leseh dalam kitab sifat. Wakila naul pegah bermula sawab yang betulnya bahwa dikatakan no. Bermula qadiyah jika menerima pleoh ia kepada dua buah qadiyah maka itu syartiyah. Walilah maka hamliyah. Tupu menang ke tarif supaya bahwa tidak wali atasnya oleh contoh kengedanya Zaidun Abu Bukaimon. Maka sesungguhnya Zaidun Abu Bukaimon itu hamliyah beserta sesungguhnya itu tidak menerima pleoh ia kepada mufrad. Jadi menyewati takloh dia dua buah qadiyahnya syartiyah. Menyuhajir dua boh qadiyah maka hamliyah. Karena Zaidun Abu Bukaimon Zaidun Mautum jumlah Abu Bukaimon itu khabar. Wadah kaplok Zaidun jir ke mufrad Abu Bukaimon jir ke murakab. Berarti taboh saya qadiyah ke dua. Baru ke syartiyah wadah dia kaplok guna dua boh qadiyah yang jadi. Yang jir ke syartiyah menyukun lagi nyan maka hamliyah. Iban kau lagi nyan, ada kala mufrad dua boh, ada kala taboh mufrad, taboh bukan mufrad. Maka hamliyah ni, jadi Zaidun Abu Bukaimon yang hamliyah. Karena taboh takai wadaliu taplo, wadaliu takoh dua, taboh takai yang bukan mufrad. Karena sesungguh mahkum bih padanya itu qadiyah, yaitu Abu Bukaimon. Bahwa lesa bisawab bin wajah ini, yang tarikhnya hantui. Karena betul daripada dua buah wajah. Nah dua buah wajah takalun kesalahan akhirnya harus salah. Adapun pada kali pertama maka karena warik sebagian nukut yang telah disebutkan adatnya idiru ikut datang binanji. Idiru yang kena ikut datang kena kau teman. Mbak Satiah pun Satiahnya, kode ibuannya Satiah, katanya kalau mufrati itu walaupun wawah kaliahnya pada kekuatan mufrati, bahasanya Satiah, bahkan ada jenambiah. Adapun nakdu yang kedua, maka karena inhilal kaliah kepada barang yang daripadanya barang tarkibnya kaliah. Balianna inhilal al-kaliyati ila ma minhu tarkibuha. Wajar dia enggak terhadap kamu dan kalian ini. Salah dibakar karena makna inhilal kalian, makna kaploh kalian. Karena sesungguhnya inhilal kalian itu sabit kepada mami hudaki. Makna inhilal kalian kembali kepada juzuk yang didaki daripada juzuknya. Mana inhilal? Zaidul Kaimon. Kemana inilah? Kemana inilah? Zaidul puo pak Zaidul, Kaimon puo Kaimon. Jadi puo kepada atas. Kemana inilah? Sedangkan kaliyah syatiyah tidak disusunkan daripada dua buah kaliyah. Salah. Jadi menyangkapnya kaliyah syatiyah watelir kapinah adat itisar kembali kepada dua buah kaliyah. Salah. Jadi ingkana di syamsu taulihatan panaharu mobilun. Tapi katanya yang takoh dua jib kedua buah kaliah. Salah bukan? Maka salah. Karena ingkana di syamsu taulihatan yang kau tembok kaliah. Yang kaliah ingkana di syamsu taulihatan. Ingkana di syamsu taulihatan bukan kaliah. Nah. Maka mana? Karena sesungguh adat syarat dan adat inat dibutuhkan. Akhrajat atrafaha an takuna qadiyah. Karena sesungguh ada cara dan ada inat dibutuhkan ianya adat akan tarafnya qadiyah syartiyah daripada bahwa ada yaitu qadiyah. Gara-gara na'in pada inkarnatisan syamsu talianta maka jinnya menjadi ke qadiyah. Hanan patih ala tara ayat Tuhan Al-Qalam ida kunna apabila kita nyebut asyamsu taliantun mesti menandakan ada yaitu kaliah yang ihtimal bagi utuh dan tulis. Kemudian apabila kita nyebut datang akan ada cara katanya dan kita nyebut ingkana disyamsu taliantan keluar dia daripada bahwa ada yaitu kaliah yang ihtimal utuh dan tulis. Menyerahkan pada Allah kaya cubit ya, ini betul itu adalah menyerahkan menyoy cubit pada Allah yang naik ini betul itu adalah. Anak berarti kau kaliah gara-gara yang ada syaratnya kau kaliah. Sebab mana dia ikhtimah betul dan tulis. Jadi kuatai adalah syaratiyah yang juzuki dua buah kaliah. Kau tidak suka dua buah kaliah. Naam bidunan rupama yang lalu kadang-kadang dikatakan pada ikhtifan. Sesungguh syaratiyah itu murakab daripada dua buah kaliah tajawuzan secara majaz. Kaliah syaratiyah murakab daripada dua buah kaliah yang majaz. Min haitsu sesungguh dua buah parahnya apabila diiktibarkan pada keduanya akan hukum niscaya ada ya dua buah qadiyah. Wa illa min mana ada iktibar maka keduanya bukan qadiyah. Kan bukan qadiyah ketika tarkib dan kan ketika taklaw. Jadi benar mana makna qadiyah syartiyah tersusun daripada dua buah qadiyah maknanya menyodak iktibar hukum jika qadiyah. Ingkana di syamsu talianatan. Nah, ini menghubungkan paliah kepada syamsu. Tak tinjau kena. Bek, tak ada lagi kejadian yang kamu pakainya.